tiang sing saged netepi tata krama niku sekedhik sanget. Yang niku lek asale isih urung patek kenal ngoten basane nritik. Ya tertib, oleh pun akrab niku biasane wis ora patek basa. Nggih. Mulai ora ana unggah-ungguh ke sembarang kalir monggo-monggo pun bonus kaya omahe dhewe. Sing duwe omah niku muni ngoten. Akhire tamune niki malah sudah tata krama. Jarang sangat tiyang sing enten perubahan suasana bebas itu terus tetap sopan itu jarang sangat. Justru hilangnya sopan ini bagi orang sing ahli makrifat, hilangnya kesopanan terhadap Allah itulah yang paling ditakuti. Mula yang ahli makrifat para arifin menika gadai sikap tansah nyati-nyati. Mugi kadang-kadang nalika wonten sikap-sikap lunjak sing kebajut iku seringkali napa sing sampun diparingi Allah niku sok dicabut utawi mboten diundakno. Dicabut utawi tetep diparingi ning mboten diundakno. Dan niku bagi tiyang sing berproses kepengin usul dumateng Allah niku setunggalipun hukuman ingkang berat sanget. Mula Syahidul Adha'ilah Hasakan dari disambung wotening Al-Hikam Dawahaken soal menika wotening kitab Lata'iful Iman inggih dawahaken masalah menika dawuhipun qala fi Lata'iful Iman qala dawuh sapa Syekh Ibnu Adha'ilah fi Lata'iful Iman ing dalem kitab Lata'iful Iman Al-Bastu mazalatu akadamu rijal fahuwa mujibun limazifi khadarihin wa kasrat ila jaihin wal qabdu akrabu ila wujudi salamah li annahu watan la'abdi al bastu tawi suasana jembar suasana kebebasan sangka Allah iku mazalatu akadamu rijali gon keplesete piro-piro gramaane piro-piro wong sing agung ing dalem ilmu tarekat para tokoh-tokoh tasawuf tokoh-tokoh tarekat niku kathah sing kepleset nalika ngelebeti suasana bastu mula saking menika fahuwa mongko utawi al-bastu iku mujibun menetapkan, mengharuskan lima ziti hadarihi maring tambahe ngati-ngati nerija krono panjen kata sangat yang sing kepleset yang sing pun dumugi lajeng kepleset kados mungkin sing jenengan biasa mau semanak dipun pun Syekh Abdul Qadir Jailani ya, nalikanipun Syekh Abdul Qadir Jailani pas wiridan wonten sinar padang sangat sing dibalik sinar niku wonten swara ngeten laqad abahtu lakal muharramat ngaku-ngaku dadi Gusti Allah njur menyatakan mulai saiki barang sing haram-haram wis tak mubahno kanggo kowe. Akhirnya pun Syekh Abdul Qadir Jailani keranten paham sangat betul mungkin pangeran kok mencela-mencela gak mungkin ini pasti jebakan. Menurut jawab pun Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ikhsya ya lain wis nyinggreh gue setan ini langsung tanggap kanthi ngalih ini setan itu terus muni banyak gue pinter tenang akhir tadi. Konco-koncomu wali-wali badal pirang-pirang atus iku podo kepleset tak gawe gudo coro meni. Nah nalika wonten kesempatan abah tulakal muharramat wes wes saiki soleh ngelakoni sembarang kalir ngomotin iku biasanya jarang tiang sing panggang mati api. Udah Mula nggih, mun sewu, sak-sak niku niki-niki nek hubungane kali Allah nggih. Dalam pergaulan pun sakjane nggih ngoten. Nalikane pun enten kebebasan, dipersilahkan banyak hal. Diberi wewenang untuk melakukan apapun sesuai karepmu. Niku jarang tiyang sing saged mertahanke tata krama. Ngoten. Niku bagi wong sing pun belajar ngati-ati justru suasana ngoten niku sing kudu dihindari. Dan kados pamane enten sing takon. Terus mundi to iki wong riyen niku nggih. Pemas kula niku milih bojo dhewe mboten manut bapak. Untunge ibu niku sik dukung. Akhire bapak ngalah. Kula sidane nggih rabi kalih pacar kula piyambak. Supaya bangsa nembe asal setahun malah ngeten persoalannya ruwet malah kula mboten diregani mboten ngeten nah niki panjenengan kasah ngoten iki nek sik durung patek kenal karena isih pacaran itu kan mempertahankan suasana apik ora enak critane wong pacaran ngetokno jahate ngene sifat-sifat elek sing tersimpan itu ditutup rapet ojo sampai sang pacar itu gelo. Dan niku nalika sik suasana kondu. Suasana sempit serba belum bebas. Tapi bangsa wis dadi bojone tenan, sembarang kalir kan dadi bebas. Sampai barang sing selama niku disimpen rapet diwene. Niku jenenge bastu. Suasana lepas tanpa ada hambatan niku namine apa? Alhamdulillah. Saat itu seringkali orang lepas kendali sehingga kadang-kadang menurut saya kelabuk. Mungkin wong lanang lali nyinggung atine wong wedok perkara wadi sing sakjane gak perlu diomongne kepetu omong karo guyon ning wis nyinggung. Semono kadang-kadang wong wedok kepetu omong sing ora sengaja nyinggung atine wong lanang. Niku seringkali terjadi munculnya suasana persoalan ilangnya tata krama niku nalika dalam suasana bebas. Justru nalika suasana sempit tiyang niku cenderung hati-hati. Niku pun otomatis. Wa kasrati laja'ihim lan nambahi akeh nglindhunge ngungsine para rijal tokoh-tokoh ahli tasawuf niku semakin diberi kebebasan oleh Allah dia semakin berlindung kepada Allah. Ning suami wal qaddu utawi suasana sempit suasana qaddu iku aqrabu luweh parek ila wujudi salamati maring wujudi keselamatan di anahu krono sak temene qaddu iku atono abdi dadi panggonane kawula. Pancen sing qaddu kuwi niku watak panggonan sing paling pantes dilungguhi kawula. Ing huwa krono sak temene abdu iku fi asri qaddatillah ing dalem dadi tahanane genggemane Allah. Wa ihatatul haqqi utawi oleh ngeliputi Gusti Allah iku muhitatun wis ngeliputi bihi kelawan abad. Niku panggonane panjenengan. Lah nek panjenengan ngono panggonane kawula, lah kena apa kok kawula kuwi kepengin bastu dalane kunci. Wa min aina lan iku sang kunci yakunu ana lil abdi kedue kawula apa al bastu suasana bebas. Padahal wa hadza hale utawi iki qabdu iku saknuhu dadi tingkae abet. Lek tingkah watak model asline niku kudune lungguh ning suasana sempit kok moro-moro njaluk dijembarno ku dalane kono. Jenenge jongkos ya pangkat jongkos. Wong pangkate kopral kok pengen dadi jenderal. Dadekno jenderal malah bingung. Paten, gak duwe konsep. Niku. Wong pangkate penumpang kok dadi sopir. Bingung. Wal bastu utawi suasana jembar, suasana bebas, iku kharijun metu an hukmi waktihi, saking keputusan-keputusan batas-batas waktune abet. Tegese nalika ndek wektune isih wektu abet, mergo ning dunya niki pancen nggon sempit, kok ning dunya diparingi kebebasan karo Allah niku justru diuji, dikeluarkan dari habitatnya. Ibaratnya ngoten. Apik-apik ning kandang kok moro-moro dicela, ditokno kok kandang. Lha niku malah sengsara. Ngoten. Walqabdu utawi suasana sempit, wa yaqabdu iku ala iku suasana kang patut biar dihindari kelawan iki, iki omah dunya. Mergo idhiya krono hiya utawi hadhika. Omah dunya iku watonu taklifi, panggonane paperjen. Wong panjenengan urip ning dunya niku ada resiko, dia harus diperti, artinya diberi tugas, diberi beban. Mulane bagi wong sing cerdas, perasaane tanggap, duwe perasaan sing peka tur waras, dadi pengangguran niku paling gak penak. Ya lho. Wong paling mboten penak. Wong niku mboten seneng. Mangan turu, mangan turu niku mesti mboten kerasan. Lah enak wong kok seneng mangan turu, mangan turu. Terus karo marotane dikek wis oleh wis ora usah mikir uyah trasi sembaran kalen kok ibumu ae. Pokoke sing penting kowe manggon kene nunggone anakku wis. Ora penak. Panggah kudu pamit kanu panggah pokoke. Nggih, pareng mboten pareng kula kedah. Kedah saking griya mriki. Lha niku pancen ngoten. Niku lek wong atine tanggap punya harga diri sebagai hamba. Kalau dia diperlakukan seperti raja malah enggak terasa. Niku lek wong waras. Lah nek sing ora patek waras ya mbok. Wa ibhamul khatimah. Jadi panggonan dunia niku siji dadi watono taklif, tempat beban kehidupan. Nomor loro wa ibhamul khatimati lan dadi nggon kesamarane pungkasan. Pungkasane kok piye niku nek teng dunya ora kena dibedhek. Ngono ora kena dibedhek. Sampeyan mboten iso bedhek tek mboten saged. Paling ya biasane ngono to. Lafal biasane iki cek sama. Biasane Pak Yai iki ra wis setengah pitu, nyatane ora. Mundur setengah wolu. Lata-lata ngadung Arab biasanya setengah walu akhir-akhir ini moro-moro dadak jangan mau sekol ngerti itu ya gak mesti ngerti wa'adamu ilmi wa'adamu watonu taklif baik amil khotimah wa'adamil ilmi lan ora anak yang ngerti bisa bikoti kelawan hukum kang mustise sama ini aku gak ngerti nopo sing ditetepne Allah teng jero wetengane ibu sampean. Niku mboten ngerti. Aku rezekiku sak pira? Terus sumben anakku pira? Bojoku meteng sok anakku iki lanang ta wedok? Niku jane pun enten catetane sing wis enek, hukum sabiqah. Niku pun enten. Tapi ngantos wis kelampahan, aku tetep mboten iso mbedhek. Sak jane karepe disalah iki aku yang diapak nih lu ngerti udah niku dunia apa ya nah kok terus moro-moro karo Allah jika ngerti moro-moro dikandani karo Allah tonggomu sing sisi rona kok rong di nongkas mati ya niku lah uang betul ngati-hati bangga hilang tau tau romanya wuh semalau itu kita nana ayo gede atau tuan ya iko tiga di rumah sakit ini rong dinong kan mati orang lah. Eh ini apa? Dia kok malah dibuat totoan. Ketika ilmu kasafah malah gue bulat nomor lah ini. Ini kok bastu yang muatiri kok. Kok mau sabiko ini kok dirahasia nih Allah. Kok malah duda-luda. Sing enten tentunya ini kok namun ini kuwatono taklit diberi beban untuk melaksanakan perintah tidak boleh bedek-bedek pungkasan yang ini dan memastikan akhirnya itu tidak boleh wal mutolabati lan panggonane tuntutan bihukukillahi kelawan piro-piro hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, dituntut untuk memenuhi hak-haknya Allah sebagai Tuhan, dan kita harus memenuhi kewajiban kita sebagai hamba. Nah itu mesti ciut, mesti ciut. Nah kok karena Allah malah digotong di deleng kan sing ora ciut, dan itu malah ora pas kulinane kulino bengkungan sing set rapet terus moro-moro dilangi bengkungan ini terus geloyar-geloyar makanya betul enak tunggu biasanya ini jeruk kamar rapet, anget moro-moro ini digotong digoreng yang sawah yang tengah galem jam siji bengi terus orang ada yang duduk ngone duduk ngone kolah dawuh sapa mu'alif wa akhbarani ba'du sufiyah wa akhbarani nyeritani ni ing ingsun sapa ba'du sufiyati setengah wong ahli tasawuf dawuh ngene kala dawuh sapa ba'du sufiyah ra'a sayyikhuna sayyikhahu fil manami ba'da mautihi maqbudun faqala lahu ya ustaz malaka maqbudun ro'a usmipri sopo sayyikhuna guru ingsun sayyikhahu ketemu ing gurune sayyikhuna guruku tau nipi ketemu gurune fil manami ning jerone turu lah nalika kuwi gurune wis sedo bakda mautihi sakwise sedone sayyikhahu ditinggali makbudon ingkang tercengkeram kagegem sulit sempit ing jero kubur faqala mongko matur sapa sayyikhuna lahu maring sayyikhahu akhirnya guru kuiku matur ning gurune ya ustaz malaka makbudon ya ustaz uhe guru mau tahi napa niku laka kedhe panjenengan makbudon halih tetep dadi wong sing dicengkerem faqala mongko dawuh sapa sayyikhahu lahu maring sayyikhuna akhire gurune guruku kuwi dawuh guruku ya bunaya le muridku ora usah bingung kowe alqabdu wal bastu maqamani malam yuwafihi ma fid dunya aufahuma fil akhirah alqabdu tawi qabdu wal bastu lan bastu qabdu karo bastu iku maqamani pangkat loro pangkat loro qabdu ku ya kedudukan di sisi Allah al bastu itu ya kedudukan di sisi Allah mulane manutai sapa wae iku lam yuwafi durung netepi durung wong Jawa ngarani ngeboti durung ngelunasi sapa man huma ing qabdulan bastu fi dunya ing dalam dunya aufa mongko bakal ngelunasi sapa man huma ing qabdulan bastu dilunasi fil akhirat ing dalam akhirat mula cak jane ning dunya digawe sulit karo Allah mboten diparingi jembar niku benjing pelunasan kasembaran teng akhirat ning swalike lek ning dunya wis dikeki kasembaran gak tau dikeki kesulitan sampai karo Allah dibebas no wong kafir-kafir gak usah salat gak ngerti gak yang maksudnya termasuk syarat saya sholat lah kudu iman kudu Islam sing sing ora Islam gak usah salat ini kula berarti dibas tuh dijembar no durung tau ngerasa no kobdu dan sampai kobdu ini yang akhir ini kula mesti ngerti karena apa seluruh makhluk nanti akan dimasukkan ke dalam kedudukan qabdu dan bastu. Nek urung tau rasane qabdu, ya bastune diwehno. Lek urung tau ngrasakno apa? Nek durung tau ngrasakno qabdu, kok ngrasakno bastu tok? Eh. Misone ngrasakno bunga tok. niku sok kapan-kapan arep digawe susah. Wong kok ngrasakno susah kok mesti kapan-kapan arep digawe bunga. Nah, mila lajeng kali Allah Taala enten tiyang niku sing langsung dilunasi. Ya digawe kodhu, ya digawe batu bareng. Mergo napa ben mencolot ning kali-kali ya, ben ora urusan utang piutang kodhu karo batu. Langsung dilebokne rahmati Allah Subhanahu wa taala. Enten tiyang sing matur piye enten. Mane bijine ku enten tiyang sing mboten mlebu swarga. Tapi langsung teng arahe Allah ngono ya. Mergo nalika teng donya piyambake wis diswargane Allah nganggo kemarifatan kemarifatan. Ngoten. Ya wis disiksa Allah nganggo kewajiban-kewajiban. Akhirnya wis dianggap lunas, kok dune wis bar, bastune wis bar, wis saiki karek ngleboni suasana rahmat Allah Subhanahu wa taala enten sing ngoten niku. Bu. Kala dawuh sapa rawi sing cerita bakal lan ana kene napa kok ning akhirat dikobdu bakal lan ana sapa ada saiku iki kisah iku al-ghalibu tawi kaprae alahi ing atase syekh fi hayati ing dalem sugine syekh iku al-baku jembar mergo syekh sing iki karo Gusti Allah ning dunyane selalu ditampili sifat-sifat jamale Allah. Delok apa ae ku apik, ora tau roh eleke Gusti Allah. Ora tau roh gawean sing ketok elek sing ditampil karo Allah sing apik-apik, tok urung tau dibujuna gawean elek-elek. Dan iku cara wong delok lukisan gak komplit. Lah krana urung komplit, dikomplitno sok ning akhirat. Niku. Lha niki nuwun sewu kudu kale bastune wong sing pun ahli. Ahli mukasafah niku mboten kok model kudu bastu kaya jenengan moro utange numpuk, disiksa wong mboten niku. Nggih mengkerte ati niku. Tiang niku lak saged to. Ati moro mengkeret ngoten niku lak saged. Sembarang kalir serba gak penak ngoten niku saged. Saged mawon. Mangke itu mungkin insyaallah badhe wonten penjelasan. Bon. Termasuk kangge memperkuat alasan. Kangge memperkuat alasan kenging napa? Napa? Tiyang sing pun ahli makrifat iku lek dibastu malah kuatir. Lebih kuatir daripada diberi qabdu. Alasane niki termasuk sing didhawuhi Sayyidina Athaullah terusipun, al-bastu utawi bastu. Iku tak hubung nafsa bisa ngalap apa an nafsu minusaking albastu bisa ngalap hargohain bagiannya nafsu biwujudil farohi sebab wujudi bunga tapi suwali wal qabdu tai suasana qabdu iku lahagho orang bagian setitik pun linafsi kedui nafsu jauhi pun syahidun atau'ilah angge memperkuat jauh sak jerenge panjenengane pun dawaken suasana bebas jembar kuwi memberi kesempatan nafsu untuk mengambil keinginan-keinginannya. Wong niku lek diculne iku bisane terus kesempatan. Kesempatan. Tapi lek kanggo niku gas nafsu ora uman. Nafsu itu apa? Contohnya sudah cilik ini mulai ketunggulan bapaknya karo buahnya ini udah patek bebas ini kepinginan-kepinginannya cah cilik ini gampang dipenggak karo maknya gampang dipenggak karo bapaknya tapi kalau bapaknya atau buahnya lungo wah ini bu kepinginan-kepinginannya cah cilik itu gampang keturutan malah pengen kecek sedino nenek sekarung-karung nah maka sih jenisnya nafsu ini cah cilik dan nafsu katif li dan menungso sih gede-gede sepul-sepul itu aja bucah tua bucah umur 40 tahun bocah umur 50 tahun jadi kan bibit itu kan jadi kecil biar kita tahu ya itu melantem sih ngantem kapan lah maksud leh aku suge sembarang kalir tak tuku mergo nalikon sejirah sembarang kalir kau lah lah ini aku yang buatin hati-hati kata sahabat yang sing terjebak nalikon jembar nalikon sing melarat sumpek sulit bian benesok nyepedah ontel mulai ke rumah sampai ke pasar hati ini gak umang gondas ning sakjane iku oleh kawelasan saka Allah secara otomatis sing jenenge qabdu sempit itu memaksa orang untuk bergerak dan itulah sebenarnya yang menyehatkan dia ning swali nalika wis jembar sembarang kalir ana mobil duwe sepeda motor duwe wis malaikat tau budal ning pasar mergo tengok-tengok ning omah tok ae wis bakul wis tumara njuku ide we arek tutan-tutan lungguh ning mburine meja nyatete nota ngono tok ae nah malah akhire sembarang kalir panganan dituruti mergo alat kanggo niku cukup telek apa yang terjadi akhirnya justru itulah yang membawa malapetaka kena jantung koroner urat nadi tersumbat pembuluh darah menciut wah harus itu kan gara-gara bastu jangan sangat wong sing diberi bastu diberi kebebasan, keluasan kewenangan duit Allah kok terus kuat ngempet tangga olahraga terus itu jarang wong sing asale ngontel wong sing saiki dikai mobil ben isuk pandah gelem ngontel jarang kolirun mereka banyak ngoten nalika wong niku durah itu langsung merasa ada kesempatan ya iki kesempatan sing tangan angin ke biyen mosok biyen iku anggar arep tuku sate karo bojoku merenut mergo jatah ki blonjo ilang ngoten ya mbak lah idam-idam wis suwe jadi nalika ana kesempatan tak bol ngoten mawon beda lek kompu lek kompu iku otomatis kesempatan itu enggak ada akhirnya mana sempat ngoten ya piye lah sempat enggak sempat kok wisuk wis dalen pasar awan sithik ndek wis padha kadang umur wis rega pengajian malah melok pengajian nganu gak sempat seneng-seneng ini gak sempat maka secara otomatis nafsu itu tertekan dengan sendirinya dan itu bagi orang yang ma'rifat itu sangat menyenangkan menyenangkan dalam arti membantu program dia untuk apa? Melatih nafsu itu sendiri mudah fi hadza ing dalam iki dawuh dawuh al-bastu dawuh kacembaran kuwi iso ngekeke kesempatan nafsu mengambil keinginan-keinginannya iku isyaratun dadi isyarah jadi penjelasan ilama maring keterangan takut damat angus jisi okumah keterangan apa? Min anna muro atal adabi rupane saking sak temene ngerksa tata kromo bilbas dia ing dalam suasana bebas iku amrun perkoro asirun kan angel banget nah usulun angel tentu, tapi lah asirun angel banget lah fardun wajib lah faridotun wajib banget fardun ijen lah faridatun ijen lupa sitok ndiru kudu ditambahi dulu mergo enek tambahan huruf itu pasti ada tambahan makna niki amrun asirun perkara sing angel banget mulane kula biyen maknani jeneng kula disalah nih kali guru kula jenengmu apa? Imron Jamil maknanya apa? Imron niku rame Jamil niku bagus oh keliru kurang bagus banget nggih ngono. Dadi kula niki makin bagus banget. Ya ben GR bareng masuk ya. Konta watu terus. Wa zalika utawi mengkono-mengkono angel. Mergo napa kok diarani angel iku lho. Wadhalika utai mengkono-mengkono angel ku anafil basti sak temene ing dalem suasana bebas lan jembar apa wujuda hadzin nafsi wujude bagiane nafsu. Karena di situ ada bagiane nafsu. Padahal dan kalau ada bagiane nafsu mesti yang tentang budo payas tauli moko banjur ngebeki alayah yang atasnya nafsu apa yang ngebeki alfarohu rasa bunga bidalika sebab mukono-mukono bastu dan uang ini kulek bunga maka sulit dikendalikan. Sampan pas ngomong bunga suka petuk konco petuk ngomong guyung maka bareng seorang terkendali orang mikir itu ngapai tonggo lagi loro bareng itu betul mikir asalnya milih iwang loro di rumah sakit terus ini ngarepe pavilion petuk konco kono yang milih ikono milih iwang petuk akhirnya guyuan dan itu gak terkendali akhirnya tata kromone hilang mereka yang tenai bunga. Coba lah sampan pas milih uang loro delalah sampan pas rebut duit pisan susah ya mbak susahnya karena konco sampan loro apa kalau gak duit tapi secara nyata kan sampan harus bingung kita aja kayak nyusah nasi loro tapi kan ya jadi itu nyusah nasi sampan duit kui tapi kan secara pelakuan lahir jelas itu sudah membantu untuk tata krama di depan orang sakit. Dan uang itu yang pun kulino bunga artinya dikuasai oleh suasana kegembiraan fala ayata malaku mongko ora bisa nguasai diri sapa wong sapa nafsu hatta yaqwa sehingga tumiba sapa wong tumiba fisuil adabi ing dalem tata krama kang ala kebacut bunga niku cenderung gak duwe tata krama atase nek ya rakyat biasa wae krana ning nggo panggung nek iki bunga banget kon tampil iku sampe juget-juget meliuk-liuk niku kaya gak duwe tata krama padahal ning arep panggung enek bupati. Jadi niku suasana bunga itu memang sering kali hilang tata krama. Mula daripada tata krama ini dianggap hilang krana Allah welas dateng makhluk hari raya itu kali Allah diharam no poso diharam no poso percuma poso ayo panggara alim sebabkan itu ketumi pun itu perkara yang dianggap ngilangi tata krama khusus untuk hari raya boleh dan harus tidak puasa murawayai itu suasana kodro apa suasana basu wal kodro utawi kodro suasana sulit iku laisa ora ana ing dalam kodro apa hazun bagian rin nafsi kedua nafsu mula sangka kuwi palidhalika mongko krana ora ana bagiane nafsu kana mangko ana apa kelakuan ana iku aslama luwih nyelametaken. Niku mesti uang niku lek diseneni malah hati-hati. Tapi lek sembarang kalir karepmu wis ngono pikiran dhewe, malah sembrono. Tapi lek sering diseneni, sering dilokne, sering dibiji, dinilai, dievaluasi, itu nanti justru akan selamat karena akan ada peningkatan. Betul. Wa kana lan ono sapa Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Iki lek mboten salah gurunipun sinten Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu iku yaqulu dawuh sapa ustaz al-qabdu utawi qabdu iku haqqul abdi hae haqqul haqqi iku haqqul haqqi hae Gusti Allah mingka sangka sira artinya suasana sempit, sulit itu memang seharusnya harus kamu perlihatkan pada dirimu qabdu itu untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini suali wal bastu utawi jembar iku hakul abdi kae kawula minhu sing saking Allah. Nek jembar iku sing maringi Allah kanggo kawula, tapi lek qadhu iku napa istilahe pajak, pajak ke kawula kanggo Gusti Allah. Niku wala antakuna lan yakti utawi yanto ono sopo siro ono iku bihak pihi kelawan ngaturi hak iku si Allah mingka songko awakmu diwi iku atam nuluwe sampurno min antakuna tinimbang saking yanto ono sopo siro bihak zika kelawan bagian siro minhu saking Allah. Artinya secara tata krama menghaturkan apa yang harus kamu lakukan kepada Allah itu kamu usahakan sesebaik mungkin, itu lebih baik, lebih sempurna nilainya daripada ketika kerjaanmu saja belum kamu kerjakan kok upah dari Allah sudah kamu tagih. Betul? Secara tata krama kerja dhisik baru bayar. Lha kok bayar dhisik baru kerja, itu biasanya gelecah-gelecah. Iya tak? Ngebon dhisik akhir budal kerja, gelecah-gelecah. Enggak harus kecekel ae. Ini selakonane malah rada aras-arasan. Wis ini budal jam 7 malah jadi jam 8. Ya teko jam 7 ya terus laren pokokan sik, tok-toke nyiap-nyiap proyek tok, ngurusi ijek tok ae setengah jam dhewe. Nah itu orang harus ngebuat, tapi lek belum dulu-dulu udah mulai bayar pekerjaan cepat diselesaikan bendang iso lagi. Ini ku menungso sebagai hamba memang dapat, pasti dapat bagian kajembaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sebagai seorang hamba punya kewajiban untuk menduduki kedudukan sempit itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek cara didunggon ngono sing lungguh kursi sempit iki menungso, sing sinarak nggone kursi kajembaran kuwi Gusti Allah. Ya sing bagiane Allah ya ben dipek Gusti Allah dhewe, sing bagianmu kuwi lungguh ana dhewe. Mate. Wa amma adabul qadhi. Dadi lek enten sing takok, ya terus sak jane nalika kondu niku tata kramane dos pundi, nalika bastu tata kramane dos pundi. Nah niku ternyata ulama-ulama ahli tasawuf ya Pak dereng enten penjelasan sing komplit niku dereng enten. Paling-paling ya secara global mau komplit terperinci secara detail niku niku dereng enten. Soale pancen suasana sulit dan suasana jembar itu sangat individual. Mergo ana kalane wong niku dicengkerem iku krasa jembar iki ya. Nek ana kalane wong dicolok krasa ciut iku ya enak. Ngono lho nggih. Mboten mesti. Rono niku mboten enten kaidah sing tuntas secara detail niku dereng ngoten. Wa amma adabul qabdi anak penutai pura-pura toto kromone qabdi wal basti lan toto kromone jembar iku fala a'lamu mongko orang ngerti sapa ingsun al ana nganti saiki orang ngerti man ing kiai ing ulama istaufa kang wis genepaken sapa man ngumplit lho sapa man al kalama ing pembahasan dihima ing dalem soal qabdu lan bastu min ulama isufiyah saking pira-pira ulama ahli tasawuf wa musannifihim lan pira-pira ahli ngarane ahli nyusun kitabe wong ahli tasawuf wa inna ma wajadna yang pestine nemu sapa ingsun ingsun sing nyusun kitab niki lahum kedue ulama isufiyah mendalika saking mengkono-mengkono pembicaraan al-qabdu lan al-bastu nemu isyaratin ing pira-pira napa isyarah-isyarah saja hanya sekedar napa rumus-rumus ila umurin maring pira-pira perkara jumaliatin kang bangsa gembleman. Dawuh-dawuh ulama ahli tasawuf tentang kebetulan bastu itu hanya secara global-global saja, belum ada yang terperinci. Contohnya kakaulil Imam Abdul Qasim Al-Qusairi, oleh dini dawuh Syekh Al-Imam Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu taala anhu. Pada antara lama sausien pembahas sopo Abdul Qasim Al-Qusairi bahas ala lafzotail qabdi wal basti ingatase lapal loro rupane al-qabdu lan al-bastu berbahas kui watabini ma'anihima lan sausien to mertela akan piro-piro pengertiane al-qabdu lan bastu ila angkola temu koyen to dawuh sopo Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi dawuh piye dawuh waqad yakunu lan kadang-kadang ono apa al-qabdu qabdu ono iku yustilu ngerepotaken bingungna kenala sohibie natase kang anduweni qabdu apa sababu sababu qabdu. Memang kadang-kadang suasana sulit, suasana gundah, suasana hati mengkeret, itu bagi yang ketamanan rasa itu seringkali dia tidak bisa menentukan sebabnya aku susah ya apa. Nah ya, buju wis nyantik, duit wis nyekel, anak wis lumpuk, tapi kok panggah gak ati gak iso bengar, ora iso sumringah, rasane kok gak iso berakun sebab apa? Niku sering terjadi ngoten. Sering. Ya jitu kadang-kadang kok enek sing ilang tulisane. Ya jitu. Ya jitu nemu sapa sahib sahibul qabdi. Fi qabdi fi qalbihi ing dalam atine sahibul qabdi wong sing ketamanan qabdu mau nemu qabdan ing suasana sulit tapi layan dri orang ngerti sapa sahib mah utahi apa iku mujibuhukan netepaken qabdu wala sababahu lan orang ngerti ing sababu qabdu. Nah, terus penyelesaiannya terus ini wong sebabnya orang roh lek susah krono lara genah tombone golek obat ben ndang larat. Lek susah krono ora duwe duit ya golek duit. Lek susah krono bojone lunga ya sabar ngenteni sak tekane. Lek susah itu masih bisa dicari sebabnya, itu masih mudah. Tapi lek susah sing gak ono sebabe. Fasabilu sahibu adal qabdi mongko utawi carane dalane iki wong kang duweni iki rasa qabdu iku at-taslim iku at-taslim menyerah. Tegese menyerah itu tidak perlu ngereko-ngereko arep enek resiko apa, lu gak perlu resiko apapun yang akan terjadi aku tidak tahu, biar Allah sendiri yang ngatur. Hatta yumdia sehingga keliwat apa zalikal waktu mengkono waktu nekobdu, biarkan berlalu, yang namanya badai pasti berlalu. Kesulitan itu sebenarnya akan berlalu dengan sendirinya. Senajan kowe gak nyelesaikno mesti ana wong liya sing nyelesaikno. Wis toh? Lha niku niku wis iki. Mergo lek gak ngono, nek ngerti sebabe penak gitu lho. Itu cara ikhtiar genah. Tapi lek ora ono sebabe kok kowe malah tandang, wah malah ruwet. Mergo li ana krana sak temene sahibu adzal qabdi. Wong sing duweni susah ngene iki. Iku lau takal afalamun memaksa diri sopo sahibu adzal qabdi memaksa diri nafiyahu ing ngilangaken qabdu ngilangaken rasa sumpek mau au istagbala utawa ngadepi sapa sahibu hadzal qabdi al waqta ing wektu utawa sakjane durung susah tapi dhewe wis bayang-bayangno akibate ngene iku jenenge menarik sesuatu yang belum waktunya dimasukkan waktu sekarang yang itu sesuatu yang menyusahkan itu justru malah dobel-dobeli susah ya dobel-dobeli susah qabla ujumihi au istagbala utawa matuk sapa sahibu hadzal qabdi al waqta ing wektu qabla ujumihi sadurunge tekane waktu ala ing atase qabdu ikhtiarihi kelawan ikhtiari sahibu hadzal qabdi zada mongko tambah-tambah sapa hadzal sapa sahib tambah-tambah fi qabdi ing dalem sulite sahib semakin kamu memaksa pasul ini semakin sulit jenenge wong kejaring kejolo semakin nobah semakin kecil semakin kecil malah sing bahaya maneh lalu menawa-menawa murid iku yufidu awe faedah apa zalika mengkono-mengkono oleh ikhtiar minuh saking murid nambahi faedah su'a adabin ngelai toto kromo salah-salah bisa-bisa ikhtiar dia nanti itu pendorongnya karena dia ingin protes terhadap takdir Allah dan itu sudah nyalai toto kromo wa idza istaslama lanek gelem pasrah umpama ikhtiar no ikhtiar pasrah ora kok ikhtiar pengen ngilani enggak ikhtiare ikhtiar pasrah wa idza istaslama lan tetkalane amri menyerah sapa sahib di hukmil waqti maring batas-batas waktu artinya keputusan yang terjadi waktu itu apa itu dimasuki ya fa'an horibin mongko saking wektu kang sedih kok yazu dadi ilang apa al-qabdu suasana qabdu niku mesti pancen lho isik pas kudu kabar ngono teko memorandum welas bingung kabeh tapi jane gelem meneng ae sih ilang dhewe jare tiwas biyen ngamuk-ngamuk ya ngamuk-ngamuk justru malah terjebak akhirnya dianggap mau gak duwe perhitungan jadi itu ketawanan hilang karena diri ini ya sampean karena tadi dicontohnya ya ini petang dedet peranak lampu peranak senter anak kura kok mau kamu aku ini menabrak sembarang tarif malah-malah kabeh ya bos iso-iso nyandung ondo rubuh nibani sirahe gak ada yang harap bebas lawak songkodo tiba-tiba ondo ini pas dilebok no pas-pas nih sirahe pisan ini gak iso terus tunggu obah terus ini gue di buju ini anaknya kok kena buju ondo selamat kabeh malah padahal lu pomon dia masih duduk manis selampu peteng gak enak korek semua neng mau istighfar sing akeh ngantuk tangi turu wis murup lampune lha mesti kan penak. Niku sering ngoten niku. Ya. Fa innal haqqo. Monggo sak temene Allah Subhanahu wa taala. Iku kala wis tau dawuh sapa Allah, wallahu yakdidu wa yaksud. Wis kadung ngono mare. Kobet dhisik terus yaksud, basut mburi. Iku dawuh kadung ngoten niku. Wallahu taikusi Allah iku yakdidu nengkram sapa Allah wa yaksutu lan ngecul lan sapa Allah. Ini pun gaduhnya nonton iku ya ya sampean pas diyakdidu pengen yaksutu fungsi diyaksutu salah tingkah pengen diyakdidu lah repot ini jarno lah ya semua udan nanti ngisingin iki umbah-umbah angal garingnya itu nanti nusaya ya ora usah nek ana kok pengen ndang panas dikai panas tenan malah watuk kabeh ngene kan. Wis jane nek lek kuwi ketiga dhewe. jarno kuku mewakti. Banyak ni saya kira sedikit waktu rendam keputusan itu banyak kudu ada hujan arang-arang panas. Iku es kuku mewakti. Jenenge esok-esok, waktu cedut-cedutan kagum ini banyak waktu ni. Jarno aku jambol lu bola anak tu. Gue semalah rono-rono isu-isu gue ger gula geni benalut kan lah malah kepelatihan geni meripatmu nambah no semalah kagian pola wakot yakun dan kadang-kadang ono opo bastun senjeningi jembar bunga iku yari duntu mekonung jeruatu bergatan kelawan dadaan. Kadang-kadang kalau sama sok-sok yang ngerasa no, bunga ni harus segap eh, gitu. Napa bunga ni harus segap eh? Ibu di mana memang bulan ni ada apa? Jadi tu kita kau yang raro, raro. Ini dah awan ni kalau bunga. Kau moro-moro kulentek, niki istirahat. Kau terus moro bunga. Kau mau nali kau burung enek kode, rumah sana cek suwi. Motong-tongnya ngaji tenanan, moro-moro us anak tondo waktu nentek lah. Ini bunga ulang dari kita istirahat. Ini ku baru tangan, gagak. Ini ku mesti. Mulai sah pun aku, kerana niki pun teko waya itu lah. Kita monggo kita untuk masa sarungan. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Kalau kalam